Hembusan angin malam waktu itu bawa lariku dalam dekapanmu. Kau usap luka di sekujur tubuh ini. Sembunyilah sembunyi ucapmu. Nampak jelas rasa takut di wajahmu saat petugas datang menceritiku. Cerita hari esok. Walau kita berjalan dalam dunia hitam, benih cinta tak pandang siapa. Meski semua orang singkirkan kita, genggam tangan erat-erat kita melangkah. Walau kita berjalan dalam dunia hitam, benih cinta tak pandang siapa. Meski semua orang singkirkan kita, genggam tangan erat-erat kita melangkah. Lonteku, terima kasih atas pertolonganmu di malam itu. Lonteku, dekat padaku, mari kita lanjutkan cerita hari esok. Terima kasih atas pertolongan.